Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi dari seri Dawah ila Allah. The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Kita lanjutkan tentang kenapa orang manusia menolak Tauhidullah. Di dalam presentasi sebelumnya kita sebutkan manusia menolak terhadap Tauhidullah, terhadap konsep hidup. Tunduk patuh kepada konsep hidup Allah, dari Allah, itu adalah karena mereka kebanyakan hanya mengikuti kaumnya. Hanya mengikuti para tokoh-tokoh kaumnya. Hanya mengikuti para pembesar-pembesar negeri. Orang-orang yang dianggap lebih pintar, lebih hebat, ya, lebih bijaksana. Orang-orang yang banyak berjasa dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang yang lebih tua. Orang tua kita, kakek nenek kita. Dan mereka hanya mengikuti kebiasaan, budaya, aturan hidup, peraturan yang diwariskan, yang diwarisi dari para tokoh, para pembesar, para pendahulunya. Jadi mereka tidak mau capek, tidak mau berusaha untuk mengevaluasi apakah agamanya, apakah sistem hidupnya, apakah keyakinannya, apakah tujuan hidupnya, apakah sistem hidup yang dia anutnya itu benar atau salah. Benar menurut Allah, benar menurut kebenaran yang hakiki. Jadi dia tidak mau tahu, tidak mau pusing, tidak mau repot, tidak mau capek. Ya, jadi tinggal mengikuti kemauan, tinggal mengikuti apa yang sudah ada, yang ada di sekitarnya, yang sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi. Kenapa? Karena ini adalah jalan yang mudah. Jalan yang mudah itu adalah tinggal mengikuti tradisi, mengikuti warisan, mengikuti kebiasaan, pola hidup, sistem hidup, keyakinan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah melembaga, yang sudah menjadi tradisi. Dia tinggal mengikuti saja. Ibarat naik perahu, ya, tinggal naik perahu saja. Tidak peduli apakah perahunya itu nanti akan masuk jurang, akan hancur, akan terbakar, akan tersesat. Tidak peduli. Yang penting mengikuti kemana air mengalir. Kemana air mengalir itu membawa perahu itu. Ini terjadi dari dulu, ya, zaman-zaman para nabi. Banyak seperti itu kaumnya. Ya. Kemudian Allah hancurkan mereka, binasakan mereka. Kenapa? Karena kesesatan mereka. Ketidakpedulian mereka terhadap konsep hidup yang mereka yakini. Ketika mereka mendapati bapaknya, ibunya, ya, orang tuanya, keluarga besarnya itu menyembah matahari, mereka ngikuti. Ya. Ya. Ketika mereka mendapati bahwa keyakinan orang tuanya adalah bahwa nanti setelah mati, ya mati. Ya. Tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat. Malah mereka mengikuti. Ketika orang tuanya mengajarkan bahwa nanti ada untuk keadilan, ya, bagi orang yang baik akan menjelma menjadi sosok yang lebih baik, lebih terhormat di dunia ini, reinkarnasi, ya, sistem reinkarnasi. Ketika hidup jahat di dunia ini, maka nanti akan menjelma kembali menjadi makhluk yang lebih jelek, ya, atau lebih yang tidak beruntung, atau lebih menderita. Jadi sistem reinkarnasi hukum karma, ya, berdasarkan huruf karma. Ya. Nah, kemudian mereka mendapati orang tuanya seperti itu, memiliki keyakinan reinkarnasi, hukum karma, maka mereka mengikuti. Hanya mengikuti. Ya. Jadi tidak mau pusing apakah keyakinan itu benar atau salah. Ya. Apakah keyakinan itu sumbernya otentik atau tidak. Sahih atau tidak. Benar atau tidak. Riwayatnya bagaimana. Enggak mau peduli. Ya. Ya, inilah yang terjadi. Ya. Akhirnya mereka ketika orang tuanya sesat. Ya, kakek neneknya sesat. Ya, lingkungan masyarakatnya sesat. Ya, yaitu berpaling dari tauhid itu loh. Tidak mau menyembah Allah semata, ya, tapi menyembah tuhan-tuhan yang lain, ya, atau bahkan tidak menyembah Tuhan sama sekali, ya, mereka tidak peduli, ya, mereka tetap taklid buta, ya, hanya mengikuti apa yang diwariskan dari orang tuanya, dari kakek neneknya. Tidak mau capek berpikir, apakah keyakinannya, agamanya, jalan hidupnya, konsep hidupnya itu benar atau salah. Nah inilah yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah karena mereka sibuk dengan urusan duniawi, ya. Ya. Banyak manusia yang tidak peduli tentang keyakinan, tentang agama, tentang konsep kehidupan setelah mati, tentang tujuan hidup yang sesungguhnya dia ada di dunia ini. Dia melihat orang-orang di sekitarnya hidup ya hidup, ya hidup hanyalah hidup di dunia ini, ya. Jadi hidup ya kita makan minum, ya, kemudian kita mencari kesenangan hidup bahagia makmur sejahtera. Bagaimana kita bisa hidup sejahtera makmur, itulah tujuan hidup, nah, itu. Ya, di dunia ini. Jadi sudut pandangnya hanya, ruang lingkupnya hanya urusan duniawi ini, ya, bagaimana mengumpulkan harta. Dengan harta itu maka apapun bisa diraih, ya, kesenangan hidup bisa diraih. Bagaimana supaya status sosialnya naik, ya, mendapat gelar pendidikan yang tinggi, ya. Kemudian dengan itu maka dia dihormati, disegani, dan ketika berbicara dia disanjung. Bagaimana supaya mendapatkan pangkat kedudukan, dengan itu dia memiliki kekuasaan, bisa mengatur orang lain, ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sudut pandangnya, ruang lingkupnya hanya ini. Jadi disibuk dengan urusan duniawi, ya. Tidak sadar bahwa semua yang diinginkan itu tadi, yang dituju tadi itu adalah duniawi dan itu akan ditinggalkan ketika mati. Jadi sudut pandangnya sempit, ruang lingkup keyakinannya juga sangat sempit. Hanya hidup cuma sebentar di dunia ini. Padahal Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang besar. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Mulia. Allah Maha Tinggi. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan yang besar. Nah, inilah yang tidak dipahami. Ya. Jadi mereka mengkerdilkan diri mereka sendiri dengan tujuan yang sepele. Ya. Yaitu apa? Tujuan hidup duniawi. Tujuan hidup, ketika seseorang hanya menjadikan kehidupan duniawi ini hanya sebagai tujuan hidupnya, maka dia adalah orang yang berpikir kerdil. Orang yang berpikir kerdil dan bodoh. Walaupun dia mengaku pintar, walaupun dia mengaku profesor, doktor, master, dan sebagainya. Kenapa? Karena orientasi pola pikirnya hanya untuk duniawi saja. Ya. Dan dia melupakan bahwa manusia itu, ya, diciptakan Allah, ya, sejatinya itu adalah kekal. Ya, cuma alamnya berbeda-beda. Ya. Jadi setelah alam dunia ini, nanti setelah mati akan masuk alam kubur. Alam barzah. Ya. Kemudian setelah itu, nanti hari kiamat datang, Allah hancurkan langit dan bumi semuanya. Kemudian Allah ganti dengan bumi yang lain, ya, yaitulah hari kiamat, hari berbangkit. Kemudian itulah hari akhirat, ya, kehidupan yang selama-lamanya. Sampai terakhir apakah tempat tinggalnya di surga atau di neraka selama-lamanya. Ya, ya. Inilah yang benar, ya, keyakinan yang benar. Ya. Dari mana? Dari Allah. Allah menyampaikannya berupa apa? Berupa wahyu, ya. Al-Qur'an, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an. Kepada siapa? Kepada Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Komplit, lengkap, dan sempurna. Ya. Sistem hidup yang sempurna, aturan hidup yang sempurna dari ujung sampai ke ujung, ya. Ya. Dari awal sampai akhir, ya. Dari kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat, sampai di alam kubur, alam barzah, sampai ke kehidupan akhirat. Semuanya terangkum. Kemudian diperjelas lagi di dalam hadis-hadis, ya, hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis sahih. Rasulullah menjelaskan dan kemudian juga Rasulullah memberikan contoh bagaimana hidup yang benar menurut Allah Subhanahu Wa Taala dalam praktek sehari-hari, ya, simple, mudah. Tetapi bukan berarti memudah-mudahkan, ya. Mudah tapi di situ ada perjuangan keras, ada kesungguh-sungguhan. Ya. Sederhana, tidak berbelit-belit, tidak rumit, ya. Tetapi membutuhkan keikhlasan, kesungguhan hati, totalitas fisik dan rohani, ya, luar dalam, mental, spiritual, kemauan, tekad, keyakinan yang kokoh, hati yang lapang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang budiman cerdas. Kemudian yang ketiga adalah mereka menolak tauhidullah, ya, karena mereka tidak mau merenung, tidak mau berpikir, ya. Mereka tidak mau meluangkan waktunya untuk sungguh-sungguh merenung, berpikir, ya, mendengar, melihat dengan sungguh-sungguh, dengan penglihatan batin, dengan hati nurani yang bersih, ya, dengan pikiran yang jernih. Ya. Mereka tidak mau menggunakan itu, ya. Kenapa? Karena mereka mengabaikan peringatan yang diberikan oleh para nabi dan rasul. Nah, ini Allah, ya, sebutkan di dalam surat Az-Zumar yang kita sudah baca di dalam presentasi yang sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 mulai ayat 60-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-sur fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ardh. Illa man syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra. Faidahum qiyamu yang zurun. Dan sangkakala pun ditiup, ya, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikendali Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun, ya, bangkit dari alam kubur mereka dan menunggu. Menunggu keputusan Allah. Saat ini, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bentuk fisik aslinya itu adalah ibaratnya kepalanya ada di bawah arsy Allah dan kakinya ada di dasar bumi kita. Ya. Besar sekali, dan ketika Rasulullah menyampaikan gambaran tentang malaikat Israfil ini, ya, ya, maka Rasulullah mengabarkan bahwa ketika Rasulullah hidup dulu 14 abad lampau itu malaikat Israfil itu senantiasa, ya, trompetnya itu sudah ditaruh di mulutnya. Sudah ditaruh di mulutnya 14 abad lampau. Dan matanya, ya, senantiasa tertuju kepada arsy, kepada di mana Allah bersemayam, ya. Ya. Kenapa? Karena dia takut kalau dia berpaling dari arsy, maka dia akan menunda, ya, menunda, tertunda peniupan trompet ketika Allah memerintahkan saat itu. Maka dia tidak mau sedikit pun, ya, hari kiamat tertunda, karena oleh sebab itu maka dia senantiasa, ya, matanya, ya, penglihatannya tertuju kepada arsy Allah untuk mendapatkan izin Allah untuk meniup sangkakala, yaitu ketika hari kiamat, ya, ketika sangkakala ditiup itu maka terjadilah huru-hara yang besar di langit dan bumi, semua penduduk langit dan bumi, ya, kaget, ya, tersentak, ya. Kenapa? Karena janji, ya, yang di masa yang dijanjikan oleh Allah telah tiba, yaitu ketika langit dan bumi ini nanti akan digulung oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ya. Maka kemudian ketika sangkakala yang kedua atau yang ketiga dalam nilai lain itu ditiup, maka semua manusia itu kemudian dikumpulkan ya, di padang mahsyar. Semua makhluk dikumpulkan oleh Allah ya, dari jin manusia, dari hewan, binatang itu juga dikumpulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan situlah hari yang besar ya, dan disitulah Allah akan memberikan keputusan ya, ya, memberi balasan kepada semua makhluknya ya, memberikan keputusan yang benar dan salah. Menurut apa? Menurut kriteria yang Allah telah wahyukan. Bukan menurut kriteria manusia ya. Bukan menurut kriteria jin, tapi menurut kriteria yang Allah sudah wahyukan. Mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak beriman. Mana yang munafik, mana yang kafir. Mana yang benar-benar menyembah Allah, mana yang mempersetukan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mana yang tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Allah. Itu orang-orang ateis, orang-orang komunis yang sama sekali tidak mau mengenal Allah. Ya. Nah ini ya, Allah akan memberikan keputusannya. Kemudian ayat berikutnya, wasraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuslamun. Nah ini pasti terjadi ya. Suatu kalau Allah sudah berfirman seperti ini, maka itu adalah suatu kepastian, keniscayaan yang pasti terjadi. Akan terjadi tapi pasti, 100%. Ya. Dan bumi padang mahsyar itu menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cahaya keadilan Tuhan mereka, dan buku-buku ya. Buku-buku tempat mencatat perbuatan, keyakinan, amal manusia itu diberikan kepada masing-masing. Kemudian nabi-nabi itu didatangkan. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun didatangkan. Ya. Jadi semua nabi itu akan didatangkan dan setiap nabi akan ditanya. Ya. Setiap nabi dan rasul akan ditanya apakah mereka sudah menyampaikan dakwah. Ya. Peringatan kepada kaumnya. Peringatan tentang hari kiamat. Peringatan tentang azab yang pedih, peringatan tentang ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka menyampaikan juga apakah sudah menyampaikan dakwah untuk menyembahnya Allah, kepada Allah semata, menyembah kepada Allah semata, atau itulah yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata, hidup mengikuti aturan hidup dari Allah ya, menjadikan aturan Allah, wahyu Allah sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Nah, ini adalah tauhidullah. Tauhidullah itu adalah maknanya kita ya, menyembah Allah semata, berarti tunduk patuh hanya kepada Allah, hidup mengikuti aturan hidup dari Allah. Ya. Kita rubah hidup yang tidak sesuai dengan aturan dari Allah. Ya. Menjadi hidup sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan aturan dari Allah, wahyu Allah, ya, Islam, itu sebagai undang-undang dasar hidup dan kehidupan. Nah, inilah makna daripada tauhidullah. Kemudian para saksi juga didatangkan. Ya, para saksi ini adalah ya, dari golongan orang-orang soleh, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Ya, itu didatangkan kepada manusia. Jadi kita umat Muhammad itu nanti kita saksinya adalah Muhammad SAW. Ya. Kita nanti akan didatangkan di hadapan Allah, dan kemudian Allah akan memanggil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi. Apakah keimanan kita benar? Apakah keyakinan kita benar? Apakah konsep hidup yang kita miliki selama hidup di dunia ini itu benar? Apakah tujuan hidup kita benar? Ya. Itu semuanya adalah saksinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalkan apa yang kita yakini, apa yang kita jadikan pegang hidup, apa yang kita tuju, apa yang kita jadikan tujuan hidup itu, ya, menyalahi daripada menyalahi dari apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, itu maka salah. Sementara kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW, itu benar. Kenapa? Karena nanti Muhammad SAW itu akan menjadi saksi semuanya terhadap kita. Semua manusia yang hidup sekarang ini, ya, ya, itu akan saksinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan Isa Alaihissalam, bukan Musa, bukan presiden, bukan hakim, bukan jenderal, bukan orang-orang. Ya, tapi Muhammad SAW sebagai saksinya. Kemudian untuk umat-umat sebelum umat Muhammad, ya, yaitu umat Nabi Musa, ya, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, itu saksinya adalah kita, ya, kita, yaitu umat Muhammad SAW yang beriman, insya Allah, yang beriman, yaitu akan menjadi saksi, ya, terhadap umat-umat sebelumnya. Ya, itu diterangkan di dalam sebuah hadis, dalam hadis, ya, dalam riwayat hadis yang cukup panjang. Ya. Jadi Allah akan menghadirkan nabi-nabi dan saksi-saksi, ya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, ya. Secara adil, benar-benar adil. Sekecil apapun perbuatan akan dibeli kebalasan. Ya. Dengan catatan bahwa perbuatan itu, ya, kalau diterima oleh Allah itu syaratnya adalah pertama ikhlas bahwa perbuatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, seseorang tidak akan bisa ikhlas, ya, kalau dia tidak tahu itu loh, tidak semata-mata menyembah Allah, tidak bertuhan kepada Allah saja. Tidak bisa seorang itu ikhlas kalau dia mempersekutukan Allah atau menyembah selain Allah atau bahkan tidak menyembah Allah. Atau nah, seseorang tidak bisa tauhidullah kalau dia tidak mengenal Allah. Ya. Tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah. Ya, maka ilmu pokok dalam kehidupan ini adalah ma'rifatullah, ya. Mengenal Allah dari sumber yang benar, yaitu Al-Qur'an Karim, ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an Karim ini adalah merupakan firman Allah. Ya. Semakin kita mempelajari Al-Qur'an Karim, ya, ayat per ayat, maka akan kita semakin mengenal Allah, sudut pandang Allah, cara Allah menilai sesuatu, bagaimana reaksi perbuatan Allah, bagaimana Allah menyeru, bagaimana Allah membenci, ya, membenci apa saja. Dari mana? Dari Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an ini dari Allah, ya, menceritakan tentang sudut pandang Allah, penilaian Allah, dan itu adalah abadi, hukum abadi di dunia ini maupun di sampai ke akhirat nanti. Ya. Nah, ini penting sekali, makanya kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya. Maka penting sekali, sangat penting sekali. Maka kita serukan supaya kita meninggalkan buku-buku yang tebal-tebal yang dikarang oleh manusia. Ya. Kita kembali dulu kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah, ya. Kebenaran yang hakiki, yang sejati selama-lamanya. Ya. Sementara buku-buku, apalagi buku-buku hasil dari penelitian riset yang dikarang oleh para ilmuwan, doktor, profesor, itu adalah hanya berdasarkan riset dalam kurun waktu yang terbatas, cuma beberapa puluh tahun, cuma beberapa tahun di suatu tempat yang terbatas. Ya. Datanya yang dikumpulkan, riset yang dilakukan itu berdasarkan kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, terbatas di tempat tertentu, waktunya juga tertentu. Kemudian mereka membuat suatu metodologi yang tertentu, yang di situ juga ada errornya, ada asumsi errornya, ya, ada sampling error dan sebagainya. Nah, kemudian itu dipublikasikan dalam riset, ya, kemudian disebarluaskan melalui sistem pendidikan, jaringan pendidikan, dan itu dijadikan sebagai patokan hidup. Ya. Berdasarkan riset, berdasarkan hasil penelitian, maka begini.